Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yamiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan sekali lagi menekankan pesan yang disampaikan oleh Takmir, dimohon bagi para jamaah untuk mendekat di saf yang maju lagi, dua saf. Karena sekali lagi masjid ini adalah masjid tempat singgah, sehingga banyak orang yang mampir dalam rangka melaksanakan sholat wajib. Kita berikan kesempatan bagi mereka agar posisi kita tidak mengganggu. Silakan maju mas, kecuali yang punya uzur mau cepat pulang terus nyari tempat duduk di belakang, tidak apa-apa. Yang ikut ngaji sampai selesai silakan mendekat. Masjid kita tidak sebagaimana Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi meskipun ada kajian jumlahnya banyak, tapi masih banyak ruang yang lain yang dipakai untuk sholat. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita akan membaca hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Penjelasan Ibnu Abbas tentang tafsir firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa in kuntum marda aw 'ala safarin fala ma an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 6, kuntum marda aw 'ala safarin. Kalau kamu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian kalian tidak menjumpai air. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillah wal quruhu fanyujnibu. Ketika orang itu mengalami luka fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya adalah ketika perang. Dan umumnya orang ketika melaksanakan jihad tidak bisa lepas dari yang namanya luka. Wal quruhu, dan ada luka, fayujnibu, lalu dia mengalami junub, fayakhafu ayyamuta, kemudian dia khawatir nanti mati jika mandi junub karena lukanya. Luka dalam kondisi puncak parahnya sehingga orangnya mengalami demam. Nah, itu kalau dikasih mandi junub sementara airnya adalah air dingin, bisa memperparah demamnya. Fayakhafu ayyamuta, lalu dia takut nanti kalau mandi bisa mati. Tayammama, maka dia boleh tayammum. Rawahu Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu Al-Bazzar wa shahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Pernyataan Ibnu Abbas ini diriatkan oleh Ad-Daruqutni secara mauquf. Mauquf artinya apa, Pak? Pernyataan sahabat, perkataan Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat Al-Bazzar secara marfu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Namun pendapat yang benar, pernyataan ini adalah mauquf, keterangan Ibnu Abbas dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga istilah hadis, dilihat dari siapa yang mengatakannya. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis marfu. Yang kedua, sahabat, yang disebut dengan hadis mauquf. Yang ketiga, keterangan tabi'in yang disebut dengan hadis maqtu. Marfu, mauquf, maqtu. Kadang ada sebuah pernyataan dianggap itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal aslinya itu perkataan sahabat. Akhirnya muncul khilaf. Sebagian ulama menyebut itu sabda Nabi Sebagian ulama menyebut itu perkataan sahabat. Nah, ahli hadis dia bisa meneliti dari dua pendapat ini kira-kira mana yang lebih mendekati. Makanya kadang ada istilah ini sahih disebut mauquf, dhaif disebut marfu. Maksudnya adalah kalau kita sebut ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak benar, enggak valid. Tapi kalau disebut sebagai perkataan sahabat itu valid. Sehingga yang kita simpulkan itu adalah pernyataan sahabat. Nah, pernyataan sahabat jika itu bentuknya tafsir dan tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis beliau, maka statusnya bisa dijadikan sebagai dalil. Perkataan sahabat dalil, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga kalau misalnya Ibnu Abbas mengatakan tafsir ayat ini adalah A, tafsir ayat ini B, maka perkataan Ibnu Abbas bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga hadis ini bisa jadi dalil bahwa orang yang demam atau orang yang sakit dan dia khawatir ketika mandi besar bisa menyebabkan sakitnya semakin parah, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Wallahu a'lam. Kita akan berpindah ke hadis dari Ali, dan hadis inilah yang menjadi tema yang diangkat dalam pengumuman. Di pengumuman tulisannya gimana? Tayamum untuk luka yang dibalut, diperban. Ada orang patah tulang lalu dikasih gips, atau orang yang kena luka kemudian dia dibalut dengan perban. Ketika dia wudu, tentu saja karena dia dibalut dengan perban enggak boleh kena air ya. Bahkan dokter kadang mensyaratkan ini selama 3 bulan enggak boleh kena air, Pak. Atau selama sekali dia enggak boleh kena air, tunggu luka itu sampai kering. Maka kita turuti permintaan dokter ini. Karena ini sesuai dengan normalnya kondisi manusia memberikan rukhsah. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada bagian tubuh kita yang diperban atau yang dibalut dengan gips atau yang semacamnya, apa yang harus dilakukan jika kita wudu? Kita akan baca hadisnya. Wa an Aliin radhiyallahu anhu inkasarat ihda zandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'alal jaba'ir. Rawahu Ibnu Majah bisanatin wahin jiddan. Ali bin Abi Thalib menceritakan salah satu di antara tulang kering, tulang hasta, tulang hastaku ada yang patah. Dalam tubuh manusia ada zandan, ada dua tulang zandun. Yang satu disebut kau, yang satu disebut kursu kalau bahasa Arabnya. Nah, posisinya di mana wallahu alam. Apakah hasta ini ataukah dia di atas belikat ini, saya enggak tahu. Intinya Ali pernah mengalami salah satu tulangnya patah. Lalu dibalut. Fa amarani an amsaha 'alal jaba'ir. Kemudian saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan agar cukup mengusap bagian atas yang dibalut. Dilihat, namun sanadnya sangat lemah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisanadin wahin jiddan. Sanadnya sangat lemah. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fi rajulil ladzi syujja, yang menceritakan tentang seorang sahabat yang mengalami luka, dia terluka di kepalanya. Lalu dia mengalami junub. Kemudian tanya kepada sahabat, apakah saya punya rukhsah untuk tidak perlu mandi? Sahabat yang ditanya ini menjawab, enggak ada rukhsah, Anda wajib mandi karena ada air. Faghtasala famata. Akhirnya sahabat ini mandi lalu mati. Dan itu di perjalanan ketika safar. Dulu waktu safar enggak ada hotel ya. Ada penghangat ruangan atau hair dryer. Mereka ketika safar penuh dengan kesederhanaan. Waktunya dingin sangat dingin, waktunya panas kepanasan. Akhirnya orang ini mati ketika mandi, disebabkan karena bocor kepalanya di perban, junub, mandi, mati. Kemudian informasi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar informasi ini, beliau marah, lalu beliau mengatakan, "Qataluhu qatalahumullah." Yang ngasih fatwa itu telah membunuh sahabatnya. Karena dia salah dalam memberikan jawaban. Semoga Allah Ta'ala mencabut rahmat darinya. Semoga Allah memberikan keburukan baginya. Didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Karena dia ngasih fatwa salah menyebabkan kematian. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa dia enggak tanya kalau enggak ngerti? Nah, seperti ini kan praktek yang sering kita lakukan. Punya kasus, malu bertanya kepada ustaz, yang ditanya temannya. Nah, temannya ngasih fatwa. Padahal yang sama-sama bodoh. Yang tanya enggak ngerti agama, yang ditanya juga agama. Tapi dia tanya kepada temannya, kepada orang yang ngerti. Kemudian temannya tanya lagi ke temannya. Ya kan kayak gitu. Terus didukung, saling mendukung. Akhirnya dia bisa menyimpulkan, oh ini berarti boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu." Kalau enggak ngerti ya tanya. Fa inna syifa'al ayyisyu'al. Karena obat bagi orang yang enggak ngerti, orang yang enggak dong itu tanya. Bukan nekat jawab. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa yuksira, dalam riwayat yang lain wa yaksiba ala jurhihi khirqatan summa yamsahu alaiha wa yaghsilu sa'ir jasadi. Sebenarnya dia cukup tayamum saja, kemudian bagian lukanya dibalut, lalu nanti dia usap bagian lukanya. Wa yaghsilu sa'ir jasadihi, dan dia bisa siram sisa jasadnya, sisa badannya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, bisa nadin fihi dha'fun, tapi dalam sanadnya ada sisi dha'ifnya. Wa fi ikhtilafun ala ruwatihi, dan para perawinya juga diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Dua hadis yang kita baca, baik hadis Ali maupun hadis Jabir. Hadis Ali bercerita tentang apa? Beliau punya luka, patah tulang, ditutupi dengan perban, lalu Nabi perintahkan gak usah dicuci tapi cukup diusap. Hadis Jabir juga sama. Orang yang terluka tadi ditutupi dengan perban, lalu ketika dia mandi cukup bagian yang kena luka ini diusap atasnya. Nah, selanjutnya, karena dua hadis ini sama-sama dhaif, sama-sama tidak ngangkat untuk dijadikan sebagai dalil yang kuat, maka ulama beda pendapat. Baik, sebelumnya ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait luka. Pertama dibiarkan, enggak diusap, enggak diapa-apakan. Sehingga dia ditinggalkan. Wudu ya wudu, bagian yang normal diwudukan. Sementara bagian yang tertutup luka dibiarkan. Yang kedua, diusap. Nah, diusap itu mengambil air dikit, lalu dibuang, terus diusap di bagian yang tertutup dengan perban. Yang ketiga, ditayamumi. Bentuknya gimana? Dia ngusap tembok, atau ngusap, atau menepukkan tangan di tanah, terus ditiup, lalu diusapkan ke bagian yang diperban. Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk perban. Nah, tiga ini yang benar yang mana? Khilaf inilah yang akan kita bahas. Khilaf di sini akan kita bahas. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hadis Jabir dan hadis Ali bin Abi Thalib Betul dua-duanya ada sisi dhaifnya, tapi satu sama lain saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Sehingga fihima minad dha'fi, keduanya ada sisi dhaif, ya ta'addadan, dan keduanya saling menguatkan. Karena itu naik derajatnya jadi bisa diterima alias hasan. Karena itulah hadis ini jadi dalil disyariatkannya mengusap ketika orang punya luka yang diperban. Dan ini adalah pendapat Imam As-Sunani, Asy-Syaukani, dan Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu jami'. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, diusap tadi diapakan, Pak? Diusap tadi diapakan? Ngambil air terus dibuang kemudian diusapkan. Pendapat yang kedua, bahwa dua hadis ini dua-duanya dhaif dan enggak ngangkat. Baik hadis pertama maupun hadis yang kedua, ketika digabung enggak bisa ngangkat. Sehingga karena enggak ngangkat, statusnya tetap dhaif. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena enggak bisa jadi dalil, mereka beralih kepada dalil qiyas. Mereka beralih kepada dalil qiyas. Nah, di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dibiarkan. Kenapa? Enggak ada dalil. Biarkan saja. Sehingga tidak perlu ditayamumi, juga tidak perlu diusap. Tidak ada hal yang perlu dilakukan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan sebagian, dan beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, salah seorang ulama tabi'in. Beliau berdalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau dia tidak bisa diwudukan, tidak boleh kena air, maka enggak ada kewajiban apa-apa lagi. Tidak perlu diusap dan tidak perlu ditayamumi. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh penulis kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz, Dr. Abdul Azim Badawi. Kemudian pendapat yang ketiga, karena hadisnya lemah, sebagaimana pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau melemahkan hadis ini, maka untuk bagian yang dia tidak dicuci karena tertutup dengan perban, maka dia ditayamumi. Dia ditayamumi. Dan ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Dan yang ini, dan pendapat ini yang zahirnya dipilih oleh penulis Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan pendapat ini yang ma'ruf di tempat kita. Sehingga kalau ada orang yang luka di kepala terus diperban, maka mungkin dia gak bisa cuci wajah. Kalau cuci wajah nanti airnya merembet kemana-mana. Maka bagian wajah dan sekitarnya, bagian yang kena perban dan sekitarnya, kita yang umumi, ambil atau nepuk di tembok atau di tanah, ditiup, kemudian diusapkan di bagian yang wajib untuk dicuci tapi tidak boleh kena air. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Baik, dari tiga pendapat ini mana yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam, dari tiga pendapat ini yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, bahwa orang yang diperban karena luka, maka dia diapakan? Diusap. Diusap dengan cara apa? Ngambil air dikit, dibuang, terus diusap. Alasannya adalah ini sebagaimana yang terjadi pada mengusap khuf, mengusap sepatu. Karena kaki tidak dicuci, sebagai gantinya dia diusap bagian atasnya. Maka demikian pula bagian luka, karena dia enggak dicuci, maka sebagai gantinya dia cukup diusap. Kemudian alasan yang kedua diriatkan oleh Al-Baihaqi dari Nafi', mantunya Umar bin Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu tawaddoa wa kafahu ma'subah. Beliau pernah berwudu sementara telapak tangan beliau terbalut dengan perban. Famasaha 'alal asahib. Maka beliau ngambil air kemudian diusap bagian yang diperban. Wa ghassala siwa dzalika, sedangkan bagian yang lain beliau tetap wudukan dengan cara yang normal. Wallahu ta'ala alam. Bisa dipahami insyaallah? Saya ulang, berarti orang yang diperban dan dia masuk anggota wudu atau ketika dia mandi, maka yang dilakukan adalah bukan ditayamumi tapi diapakan? Diusap. Judul kajiannya apa? Hah? Tayamum untuk luka yang diperban. Itu madhab Syafi'iyah. Masjid kita menganut madhab Syafi'iyah, makanya judulnya kayak gitu, betul? Ada kaitannya enggak? Enggak ada. Atau kebetulan saja. Baik, kalau ditayamumi itu madhabnya Syafi'iyah. Tapi kalau diusap pakai air dibuang, ini madhab As-Sunani, As-Syaukani dan madhab As-Sunani, As-Syaukani dan Syaikh bin Baz. Selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini menjelaskan tentang dalil bahwasanya tayamum tidak boleh digunakan kecuali hanya satu sholat saja. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahida. Tsumma yatayammamu lis-salatil ukhra." Rawahu Ad-Darqutni bisnadin dha'ifin jiddan. Bagian dari sunnah hendaknya seseorang itu tidak menggunakan tayamum kecuali hanya untuk satu salat saja. Ada orang yang tayamum lalu dia salat maghrib sampai isya belum batal. Apakah dia harus tayamum ulang? Kata Ibnu Abbas, yang sesuai sunnah ngulang tayamum, karena tadi tayamumnya hanya cukup untuk satu salat menurut Ibnu Abbas. Tsumma yatayammamu li salatil ukhra, kemudian ketika masuk salat yang kedua seharusnya dia tayamum lagi. Namun statusnya hadis yang dhaif, diriatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sangat dhaif. Penilaian sangat dhaif ini disampaikan oleh Ibnu Hajar sendiri. Bisnadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat dhaif. Dan bahkan di sana ada perawi yang memalsukan hadis. Ada perawi yang memalsukan hadis sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Perawi itu adalah Al-Hasan bin Ammarah bin Mudarrib Al-Bajali, statusnya matrukul hadis. Ibnu Ali Ibnu Al-Madini mengatakan kana yadul hadis, dia suka memalsukan hadis. Syu'bah mengatakan yakdzib, suka bohong. Nah, orang kalau suka bohong maka hadisnya tidak diterima. Dan mohon hati-hati Bapak Ibu yang kami hormati ya. Kita tidak boleh menceritakan semua berita yang kita terima. Termasuk tidak boleh membroadcast semua berita yang masuk ke WA. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, "Kafa bil mar'i kadiban ayu haditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah orang itu disebut pendusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Meskipun dia jujur, saya mendengar, betul-betul mendengar. Lalu dari hasil yang saya dengar itu tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, saya sampaikan. Saya cuma corong saja. Mendengar, sampaikan, mendengar, sampaikan. Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang menyampaikan semua yang dia dengar itu pendusta. Itu bahasa kita ya. Orang yang membroadcast semua postingan di WA tanpa cross check apa gini benar ataukah tidak, itu termasuk salah satu pendusta. Dapat WA, dibaca, oh kayaknya menarik, kemudian klik copy broadcast. Bapak Ibu biasanya kalau dalam WA punya berapa grup? Ada yang 10 grup. Ada grup SMA. Grup SMA gak lulus. Grup apa lagi? Banyak sekali grup yang kita punya. Kita dapat dari grup 1 lalu disebar ke grup 2. Nanti di grup 2 ada temannya yang nyebar ke grupnya dia. Terus tersebar kemana-mana. Akhirnya tersebarlah banyak sekali hadis palsu. Gara-gara orang tidak begitu perhatian terhadap masalah validitas info yang dia terima. Dan sekarang zamannya orang membuat hadis palsu dengan sangat mudah. Saya pernah menemukan orang menyampaikan sebuah hadis, sangar ya isinya. Kemudian di akhir hadis kan ada pernyataan, menyebarkan ini ke 6 orang maka nanti hidupnya akan susah, gampang beli utang. Pokoknya dikasih ancaman. No hadis yang kayak gini. Dalam kurung HR. Wah ini, kalau ngapusi itu jangan terlalu keras kayak gini ya. Main kasar dia dalam berbohong. Bohongnya terlalu kelihatan. Sehingga orang kalau punya pengalaman belajar sedikit saja, insya Allah dia bisa menilai. Ini jelas dustanya. Tapi dia berani mencantumkan HR Tirmidzi, HR Abu Dawud. Ya kan gampang saja. Orang awam ketika menerima gak ngerti dia. Ini HR Tirmidzi, copy, sebar. Andai kan ada orang yang membuat hadis palsu dalam kurung HR Bukhari, percaya gak orang? Karena dia gak pernah cross check. Betul gak ini ada di Sahih Bukhari? Cross check gimana Ustaz? Oh, gak ngerti ya. Dikasih Sahih Bukhari suruh nyari juga gak bisa. Cuman hadis dhaif itu baunya kelihatan ya. Fishy. Nek mambu iwak ngene iki amisnya ini ngerti. Ya ini hadis dhaif. Kelihatan sekali. Bagi mereka yang sudah terbiasa baca seperti apakah teks nabawi, teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Jadi dan hadis dhaif. Yang betul kalau Anda ragu sebaiknya jangan disebarkan. Diamkan saja. Sayang ini kalau enggak disebarkan. Justru menyebarkan itu bisa bahaya. Karena menyebarkan setiap apa yang kita dengar padahal belum tentu benar, kita tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyebarkan hadis dariku dan dia punya dugaan itu palsu, dia salah satu pendusta. Pendusta pertama yang buat, pendusta yang kedua orang ini yang menyebarkan. Sehingga kalau ragu sebaiknya jangan disebarkan. Tanya dulu ada yang paham, sampaikan ke ustaz ini dhaif atau boleh, agar tidak gampang hadis-hadis yang seperti itu tersebar. Tayyib. Karena hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga la yanhadu, dia tidak bisa naik menjadi dalil. Maka wallahu ta'ala alam, kita tidak jadikan hadis ini sebagai dalil. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan mengenai status tayammum. Status tayammum ada berapa? Ulama khilaf ya, ada dua. Yang pertama apa pak? Tayammum itu rafi'unil hadas. Yang kedua kun lissalah. Ulama yang mengatakan tayamum itu mubihun lissalah, hanya sebatas izin untuk melakukan sholat. Maka bagi orang yang tayamum, tayamumnya hanya berlaku untuk sekali sholat. Sholat yang kedua ngulang tayamum. Yang kedua tayamum itu hilangkan hadas. Karena itu belum batal, dia boleh sholat menggunakan tayamum yang pertama. Dia tayamum ketika maghrib, lalu dia membaca Al-Quran di masjid, tidak pulang, tidak hadas sampai isya. Perlu enggak tayamum ulang? Tidak perlu, karena dia masih punya tayamum yang pertama, karena dia belum hadas. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Selesai bab tentang masalah tayamum. Sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab berikutnya bab tentang haid. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Nah, silakan. Kalau enggak diperban dan boleh kena air, silakan kenakan air. Disiram air enggak apa-apa. Nah. Ya, intinya batasan luka yang dia boleh diusap itu luka yang seperti apa? Ini kembali kepada ahlul khibrah, orang yang paham tentang ilmu masalah ini. Ya, bahasa kita ya dokter ya. Tapi kan tidak semua luka harus dilaporkan ke dokter, apalagi rajin ngerajang tadi ya. Ngerajang apa Pak? Daging. Ya. Lah kalau didik-didik ngerajang, kena pisau, lapor dokter ya. Tekor nanti ya. Terus gimana yang kayak gini? Anda bisa mengukur kira-kira ini boleh kena air atau tidak. Jika gak boleh kena air, berarti silakan dibalut. Misalnya pakai Hansaplast atau yang lainnya, sehingga bagian ujung itu dia gak kena air. Boleh gak kayak gini? Diperbolehkan, karena dia butuh, sebagaimana praktek yang dulu terjadi pada sahabat. Tapi kalau Anda yakin ini cuma keperas sedikit, kena air enggak apa-apa, maka jangan dibalut, biarkan terbuka agar nanti ketika wudu bisa kena air. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab al-haid, bab tentang masalah haid. Haid secara bahasa dari kata hadha yahidhu, yang artinya mengalir, salah yasiru. Oh, masya Allah ya. Silakan dilanjutkan ya. Haid secara bahasa dari kata hadha yahidhu, yang artinya apa? Mengalir. Karena itulah pusat menampung aliran air ya. Misalnya ada cekungan yang dia menjadi pusat yang menampung aliran air, itu dalam bahasa Arab disebut haudun. Bahasa kita ya telaga. Karena dia menampung banyak aliran. Dan bagian dari akidah kaum muslimin yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak di hari kiamat itu ada telaga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Firman Allah taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya aku memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Salah satu di antara maknanya adalah al-kautsar di situ telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Rasulullah ini akan diminum oleh para hambanya, para pengikut Nabi SAW, para hamba Allah, pengikut beliau SAW, ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat. Hanya saja ulama beda pendapat, apakah itu di mahsyar ataukah setelah menyeberangi sirat. Mengenai posisinya ulama beda pendapat. Yang jelas telaga itu ada di akhir ketika hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan. Lalu beliau mengatakan, "Wadittu an ara ikhwanana." Saya ingin sekali bisa ketemu ikhwan-ikhwan saya. Ikhwan artinya apa? Kawan, teman. Kemudian para sahabat mengatakan, Awalasna ikhwanakum ya Rasulullah. Bukankah kami ini teman-teman Anda ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sedangkan ikhwanku yang saya maksud adalah kaum muslimin yang belum datang saat ini. Maksudnya adalah kaum muslimin generasi setelah aku meninggal. Katakan wa ana faradtuhum 'alal hawd. Aku tunggu mereka semuanya di telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nunggui kita semuanya untuk kumpul bersama beliau di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifuhum? Bagaimana Anda bisa mengenali mereka ya Rasulullah, sementara Anda belum pernah ketemu dengan mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Ara'aitum lau anna lakum khailun. Menurut kalian gimana? Kalau ada orang yang punya banyak kuda, buhmun, yang semuanya warnanya hitam, tapi ada di antara kudanya yang gurun muhajjal, di antara kudanya ada yang kepalanya warnanya putih, kakinya warnanya putih, apakah dia bisa mengenali kudanya itu yang punya warna belang putih di kepala dan kakinya? Jawab para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yub'atsu yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah taala dalam kondisi bersinar wajah, tangan dan kakinya karena bekas wudu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dari bekas wudu. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan orang yang enggak pernah sholat bukan umat Muhammad. Nah, kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW yang dipanggil oleh beliau adalah mereka yang punya bekas wudu, wajahnya bersinar, tangan kakinya bersinar karena bekas wudu. Yang enggak pernah sholat berarti tidak masuk ini. Pak, si A itu enggak pernah sholat tapi rajin wudu. Enggak ada. Gak ada ceritanya itu rajin wudu kok gak pernah sholat itu, gak ada. Gak pernah sholat itu pasti ratau wudu. Dan itu pasangan kan, yang rajin wudu biasanya rajin sholat, yang gak pernah sholat jarang wudu ya, biar nanti dikenal sebagai umat Muhammad ya. Meskipun ratau sholat tapi rajin wudu, gak bakalan terjadi. Kemudian beliau mengatakan, wa innahu larijalun yudadu 'anil haud. Namun sayangnya ada beberapa orang yang dia tersesat dari telaga. Berusaha untuk menuju telaga tapi dia tersesat. Seperti unta yang tersesat enggak bisa pulang. Wa aqulu ummati ummati, padahal aku sudah memanggil mereka, itu umatku, kenapa dia enggak bisa mendekat ke telagaku? Fa yuqalu li. Kemudian ada malaikat yang memberikan jawaban. Fa innaka la tadri ma yaf'alu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu perbuatan apa yang mereka kerjakan setelah kamu meninggal dunia. Orang ini muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya ciri belang di wajah dan tangan kakinya karena wudu, tapi dulu dia melakukan perbuatan amalan yang tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dibuat tersesat, enggak bisa menuju telaga. Sehingga karena amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Suhqan, suhqan man baddala ba'di." Celakalah, celakalah orang yang mengganti syariatku karena dia beramal tapi tidak sesuai dengan panduan yang beliau berikan. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahaya besar ketika orang melakukan amalan yang tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia sholat, ketika dia zikir atau ketika dia melakukan amalan yang lain banyak ditambah-tambahi, itu bisa menyebabkan orang dihukum oleh Allah, dijauhkan dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika di dunia dia enggak bisa minum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di akhirat dia tidak boleh minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ada yang sifatnya terbatas. Hanya sekian waktu lalu diizinkan. Sampai kesempatan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jika ingin reuni di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil ketemu beliau, minum air telaganya beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih, may yashrabu minha lam yadhma abada. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya. Maka upaya yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menganjurkan dalam hadis yang lain, siapa yang bisa menjaga sholat asar dengan baik maka kerjakan. Sehingga jangan sampai sholat asar itu terlambat dari waktunya. Sing senengane dolanan doro itu hati-hati. Mepet maghrib ya sholat. Tayyib. Kemudian secara syariat haid didefinisikan dengan damun tabaiyah yakhruju min qa'ri rahim ya'tadul untha idza balaqat fi awqatin ma'lumah. Darah normal yang keluar dari rahim wanita ketika dia sudah balig selama rentang waktu tertentu. Karena itulah haid adalah kondisi normal wanita, sehingga ketika enggak haid ke dokter karena dia enggak normal. Ke dokter biar haid. Sehingga pada saat Aisyah radhiyallahu anha nangis gara-gara mengalami haid pada waktu beliau sedang haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Aisyah dengan mengatakan, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Haid itu hal normal yang sudah Allah tetapkan untuk para putri Adam. Sehingga kamu enggak perlu sedih. Ada sebuah ahli tafsir, ada seorang ahli tafsir yang memberikan penjelasan. Ceritanya begini ya. Jam berapa sekarang? Pas jam 1. Enggak jadi cerita. Kurang ya, jam 1 kurang 8 menit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laulal hawa ma khanatin nisa ba'laha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Andai kan bukan karena hawa, wanita itu tidak mengkhianati suaminya." Jadi ketika Adam dan istrinya Hawa bersama di surga, iblis sudah terusir karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Tapi dia punya niat kuat bagaimana caranya bisa goda Adam. Akhirnya dia berkali-kali gimana caranya bisa masuk ke dalam surga untuk menggoda Adam. Dan dia ketakutan, masuk ketemu malaikat pergi, masuk lagi pergi lagi. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam jasad ular. Lalu ular itu masuk ke surga. Dan di sana ada iblis. Dan ketika itu ular punya tangan dan kaki. Punya kaki. Sehingga dia merayap pakai kaki. Ya mirip seperti kadal. Lalu dia mendekati Adam, memperkenalkan diri, "Wa inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bigurur." "Wahai Adam, aku itu lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Saya datang ke sini untuk memberitahu tujuan saya baik. Wa inni lakuma laminan nasihin." Tujuan saya baik. Apa tipuan iblis? "Manahakuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin." Rahasia mendekati pohon itu karena ada dua alasan. Kalau punya maka kamu akan menjadi malaikat atau kamu akan kekal di surga. Padahal Allah sudah larang ya. Silakan kamu nikmati apapun yang ada di sini. Fakulu haitsu syi'tum maghada. Silakan kamu nikmati apapun yang ada di sini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi pohon ini jangan kamu dekati. Jangankan makan, dekat saja tidak boleh. Mendekat saja. Nah kemudian iblis memberitahu, "Saya itu tujuannya baik, saya tahu bocorannya. Tujuan Allah melarang kalian mendekat ke pohon ini, karena kalau kamu menyentuh pohon ini, kamu jadi malaikat. atau kamu akan kekal di surga. Padahal Adam itu sangat berharap agar selalu kekal di surga. Hawa terpengaruh. Oh, bisa jadi dia benar. Mungkin apa pertimbangan yang dia sampaikan itu benar. Karena kan dia mengalami, maksudnya baik. Coba lihat sampai melebu awake ulo itu kan perjuangan yang luar biasa. Ya saya enggak tahu ya bagaimana godaan hawa kepada Adam. Tapi akhirnya Adam dan Hawa mendekat ke pohon itu. Lalu mereka semua dihukum oleh Allah. Iblis dihukum, ular dihukum, Adam dihukum, Hawa dihukum. Hukuman bagi ular, kakinya dihilangkan sehingga dia jalan lebih pendek lagi. Ya. Pakai kakinya. Sedangkan hukuman bagi Hawa kena haid. Padahal dulu ketika dia di surga tidak mengalami haid. Wallahu a'lam. Sebagian ahli tafsir menyampaikan seperti itu. Apakah ini berita Israiliyat ataukah ada riwayatnya dari sahabat? Saya belum memeriksa, tapi ada cerita seperti ini. Sehingga selanjutnya menjadi keputusan Allah bagi semua banati Adam, bagi semua anak wanita keturunan Adam, mereka mengalami haid, dan yang tidak mengalami haid justru itu kondisi tidak normal. Selanjutnya, darah yang keluar dari wanita itu ada 3 macam. Saya tidak bicara cairan ya, saya bicara darah. Darah yang keluar dari wanita ada 3 macam. Pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Haid, nifas, istihadhah. Sehingga kalau ada pertanyaan kayak gini, ada wanita sudah bukaan, bukaan misalnya mendekati lahiran 6 ke atas, 6 atau 7, sudah keluar cairan banyak, tapi bening, ya entah ketuban atau apa. Namun bayi belum keluar juga, sampai masuk waktu maghrib, masuk waktu isya, bahkan dari asar ya, masuk ke rumah sakit duhur, duhur, asar, sudah keluar cairan, sudah rembes. Masih bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, sudah rembes. Pertanyaannya, duhur asar wajib sholat enggak? Hah? Wajib sholat atau tidak? Dia sudah mengeluarkan cairan, sudah bukaan, masuk waktu duhur, asar, bayi belum keluar, maghrib juga ditunggu-tunggu enggak metu-metu ya. Bahkan sampai isya enggak keluar-keluar, apakah dia wajib mengerjakan sholat ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan, berarti sudah nifas. Jawabannya nifas itu darah. Nifas itu darah. Kalau cairan yang keluar bukan darah, maka bukan nifas. Cairan bening darah atau bukan? Darah, tahu kan? Darah, saya tidak perlu mendefinisikan darah. Jika yang keluar adalah darah, barulah dihukumi nifas. Kalau yang keluar bukan darah, tidak dihukumi nifas. Paham ya? Nah, beda kalau pasca kelahiran. Kalau pasca kelahiran keluar ngeflek-ngeflek darah, maka terhitung nifas. Tapi kalau proses kelahiran belum keluar darah, tapi yang keluar cairan, ketuban atau turunannya, maka dia tidak dihukumi nifas karena belum keluar darah, sehingga masih tetap wajib sholat. Nah, sholat kalau ngeden kayak gini terus gimana? Ya sebisanya gitu. Sambil duduk kalau bisa silakan. Sambil tidur miring kalau bisa silakan. Gak bisa berbaring gimana? Boleh silakan sebisanya. Ini kan cairan keluar banyak kayak gini, ketuban tidak najis. Menurut pendapat yang lebih kuat, selama itu bukan air kencing, maka hukumnya tidak najis. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Walhamdulillah. Nah. Bagaimana hukumnya Iya. Kalau ada wanita yang menggunakan obat penunda haid, baik ketika musim haji maupun umroh maupun puasa Ramadan, bagaimana hukumnya? Mengenai hukum minum obat ini, selama tidak memberikan madarat, selama tidak membahayakan. Contoh yang membahayakan gimana? Ya, kalau minum mati ini itu membahayakan ya. Kalau tidak memberikan madarat, artinya tidak membahayakan bagi fisik ibu yang meminum, hukumnya boleh untuk ikut minumnya. Boleh, tapi bukan tidak, tapi tidak berarti dianjurkan ya. Hanya boleh saja. Yang berlaku bagi si wanita. Jika masih keluar flek di hari kebiasaan haidnya, maka tetap dihukumi haid, meskipun cuma ngeflek. Namun kalau sama sekali enggak keluar, kering, dan itu di waktu hari haidnya, pas tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya haid, karena minum obat enggak haid, maka dihukumi suci. Sehingga hukum suci dan haid bergantung apakah keluar atau tidak setelah minum ya. Dan ini tidak dianjurkan, artinya biarkan saja dalam kondisi normal. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau haji dan mengalami haid, Aisyah nangis dan ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai suci. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza syai'un katabahullahu ala bani Adam." Ini kondisi normal yang Allah tetapkan untuk putri Adam. Sehingga tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Karena ini sesuatu yang normal. Pasrah terhadap keputusan Allah itu lebih baik. Kemudian melakukan umroh maupun haji dalam kondisi haid, hukumnya diperbolehkan. Karena bukan syarat umroh, bukan syarat ihram, harus suci dari hadas besar. Sehingga orang yang melakukan umroh atau haji berangkat ihramnya dari Dzul Hulaifah di Madinah menuju Mekah, dalam kondisi haid, ya dia ihram dalam kondisi haid. Terus nanti ditunggu sampai suci, begitu suci mandi, tapi enggak boleh pakai sabun wangi ya. Setelah itu umroh. Setelah itu tawaf. Karena tawaf syaratnya wajib dalam kondisi suci. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bacakan beberapa hadis seputar masalah haid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.